aja. Allah barikli ya Allah, firizki ya Allah, berkahi harta saya, amin kata jemaah. Ya Allah berkahi keluarga saya, amin. Saya tuh. Makanya dibuat tuh doa itu na umum, na di Quran tuh na umum. Untuk adab kalau berdoa, jangan minta sendirian, yang lain pun mendapatkan peluang yang sama. Silahkan lihat Quran. Na, banyaknya na. Rabbana atina fid dunya, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana zolamna an usana, Rabbana hablana min azwa. Nah, artinya kami kita. Nah, jadi satu, orang yang memburu pengetahuan seperti tadi, maka malaikat akan segera bersolawat kepadanya, memberikan ridha, memohonkan ampunan dosa, yang terakhir mengaminkan doa yang ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan doanya langsung ya. Bukan ditulis di Facebook. Ya. Semoga Allah lancarkan rezekiku hari ini. Yang like-nya, yang aminkan dong. Aminkan dong, like-nya mana? Bukan begitu caranya, minta, mohon. Ya, kalau perlu lewat hati kita, bukan lewat tulisan. Anda tuh pengen dilihat Allah, pengen lihat orang. Ini persoalannya tuh. Ya. Baik, itu satu. Tapi ingat ya, kali lagi, ciri utamanya adalah sifat majlisnya. Jadi kalau ilmunya benar, mendekatkan kita dengan Allah, maka secara otomatis solawat malaikat pun ikut. Tapi kalau Anda datangnya ke tempat yang tidak mendekatkan diri dengan Allah, mustahil malaikat bersolawat. Ya. Mustahil. Datang ke pengajian orang liberal misalnya, enggak ada. Paling-paling malaikat maut nih. Ya Allah, mudahkan pengajianku, mual. Mudahkan pengajianku, embung. Malaikat. Ayo, cari yang baik-baik lah. Saya penting sampaikan ini karena sekarang aduh Masya Allah, Allahu Akbar, harus berlindung kepada Allah ya. Harus berlindung kepada Allah. Sekarang dukun pun penampilannya ikut-ikut kiai gitu. Ya, namanya pun hampir sama, dimirip-miripin, pakaian pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman, kan? Macam-macam ya. Nah, itu udah, orang tua kita udah ngantisipasi dari dulu tuh. Ya, ini Syekh Hasyim Muhammad Hasyim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab ini juga, itu kan kitab keduanya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ini kitab pertama, nanti kalau udah khatam ini kita naik kitab kedua. Kitab ketiga, kitab keempat, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, sampai ke 19 kitab. Ya, saya mengkaji, saya menghafalkan kitab itu. Lihat. Dan mendoakan pada penulisnya, ya, keluarganya dan sebagainya gitu. Kita adabnya begitu, kalau kita mau belajar, doakan guru, doakan keluarganya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah dititipkan. Baik. Selanjutnya, sebentar lagi. Salat alaihil malaika. Teruskan. Waburika fi ma'isyati. Dan akan diberkahi, dimohonkan berkah pada pekerjaannya. Ma'isyah itu pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ma'isyah. Pergerakannya disebut dengan asya. Waktu berakhirnya disebut dengan isya. Awas, hati-hati. Ah, ini kita belajar bahasa dulu sebentar. Bismillah. Ini ya. Asya, hidup. Aish, kehidupan. Bekal untuk hidup disebut ma'isha. Jadi orang Arab kalau ditanya, "Wen mashi, mau kemana?" "Allah bekal ma'isha. Saya mau cari bekal hidup dulu." Ya, ini ma'isha. Pergerakannya asha'un. Harakatnya fathah. Kalau udah menurun, gak gerak lagi, habis istirahat atau tidur untuk selamanya, ya, maka harokatnya pindah ke bawah, kasrah, khofad. Khofad itu rendah, turun, jatuh. Imma turun seketika, maksudnya selesai, istirahat, rehat, gak kerja lagi, atau habis masanya, selesai, ya, gak bisa bergerak lagi, kasrah. Dari kata kasrah, pecah, selesai, tuntas, kecil peluangnya. Maka jadi kasrah. Insya. Awas. Ini fikih lugah ya, fikih lugah. Bukan cocok logi atau ilmu takatik, enggak. Tapi ada dasar ilmunya. Asya. Ya'ishu aishan, hidup. Berarti di Sunda anak saya di ais-ais, anak saya dihidupin ya Ustaz. Asya, hidup. Sudah? Kayaknya yang namanya Aisyah, aktif. Aktif, gerak. Dalam kehidupan. Sayyidah Aisyah diantara istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin, itu diantara yang aktif, ya aktif belajar, aktif menuntut ilmu, aktif bertanya. Ya makanya setelah Nabi wafat, beliau termasuk juga aktif mengajar. pemberi fatwa di antara istri Rasulullah SAW yang banyak menghimpun hadis dan memberikan fatwa. Rupanya hikmahnya Allah memperkenankan menikah, kemudian menikahi Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, di antaranya disiapkan untuk mengajarkan pengetahuan setelah Nabi wafat, khususnya pengetahuan yang terkait dengan dunia keperempuanan. Ya. Bagaimana cara mendapatkan kehidupan di dalam rumah Nabi? Kan mustahil kecuali ada orang di rumah Nabi kan? Ya bagaimana yang tahu tentang dunia perempuan? Harus perempuan yang ngajar. Ya karena tahu itu yang dikerjakan perempuan, itu yang terjadi pada perempuan, ketika perempuan yang ngajarkan langsung lebih terasa kemudian pengajaran itu. Jelas ya? Nah, kembali ke sini. Aisyah hidup beraktivitas. Bekal untuk hidup disebut ma'isyah. Ma'isyah. Supaya bisa hidup di la'ish. Harakat aktivitas untuk mencarinya, kalau masih aktif disebut dengan aisyah. Fatanya di atas. Kalau sudah hilang, habis, selesai, atau istirahat sementara waktu, pindahkan harokat ke bawah. Isya. Kenapa Isya disebut dengan Isya? Waktu sholat yang terakhir kita sebelum tidur, untuk memberikan pesan bahwa sesibuk apapun Anda beraktivitas, akan tiba masanya semua itu berakhir. Anda berangkat gelap, pulang gelap, diminta sholat Isya. Kenapa disebut Isya? Hei, sesibuk apapun engkau dalam mencari kehidupan dunia ini, satu waktu akan berakhir semua itu. Sekarang apa persiapanmu untuk pulang ketika itu berakhir? Makanya ya sholat dulu. Mungkin saat engkau sujud engkau wafat. Mungkin saat takbir engkau wafat. Karena itulah boleh jadi sholat yang engkau tunaikan itu sholat terakhir yang engkau lakukan dalam hidup. Makanya sering dikatakan sholu sholatan muwadda. Sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir yang engkau kerjakan dalam kehidupan. Maka setelah sholat itu Nabi mengajarkan istighfar. Kadang 70-100 kali. Supaya tenang, supaya nyaman, dosa diampuni. Karena jangan-jangan tidur yang kita kerjakan di malam itu tidur terakhir dalam kehidupan dunia kita. Pahami sampai situ. Kalau kita mengerti maknanya, sholatnya nikmat. Jadi orang kalau sholat isyanya benar itu, dia merasa, ya Allah, bagaimana kalau tidur malam ini tidur terakhir saya? Ya Allah, selama ini saya sibuk dengan dunia, sementara akhirat belum saya kejar. Ya Allah, ampuni kalau selama ini saya lalai, ya Allah. Nangis, ya. Lama, taubat. Tiba-tiba sujudnya lama. Imam sudah salam, dia masih sujud. Sujud. Tiduran rupanya gitu ya. Ada yang tidur untuk selamanya, dibangun-bangunin susah, begitu digeser jatuh. Masih belum percaya, buka YouTube, berapa banyak orang yang kemudian wafat dalam sujud. Sekarang langsung ditampilkan fenomena itu untuk memberikan penjelasan lebih kuat pada kita. Kalau bahasa bebasnya, saya udah perlihatkan kepada kamu sampai peristiwanya kejadian, bukan sekedar kata-kata belaka. Kalau dengan itu kamu masih belum yakin, dengan cara apa lagi aku mesti meyakinkanmu. Nah, orang-orang yang sering menuntut ilmu dengan baik, supaya mendekat kepada Allah, kata Nabi, jaminan pertama dari Allah, semua pekerjaan yang ia kerjakan, walaupun menghasilkan rizki yang terlihat sedikit dalam pandangan banyak orang, tapi langsung akan diberkahi oleh Allah rizki itu. Anda bekerja nih, tapi Anda petakan, ini waktu bekerja, ini waktu kajian. Sabtu Ahad buat ngaji, Senin sampai Jumat buat dunia. Kerja. Kalau Anda benar-benar petakan majlis ilmu di Sabtu dan Ahad itu untuk mendekat kepada Allah, supaya dekat dengan Allah, itu otomatis pekerjaan Anda Senin sampai Jumat diberkahi oleh Allah. Dan berkah itu keutamaannya. Ingat, yang dicari itu bukan jumlah, tapi berkah. Sedikit tapi berkah itu akan lebih bernilai dan memberikan kebutuhan kita sempurna. Dibandingkan banyak, tapi berkahnya tipis. Maka nafsu akan berperan di situ. Sehingga gak akan pernah cukup, gak akan cukup. Tabungan dah miliaran, harta udah banyak, aset sudah melimpah, masih korupsi juga. Mau nyari apa? Tapi orang berkah tuh, Masya Allah. Kerja, ada ngapalin Qur'annya, sholat enak. Bayangkan dapatnya cuma 100.000 sebulan. Tapi gak habis-habis. Ada yang begitu. Saya punya teman kuliah 4.